tersendiri yang lebih ternikmati. Coba anda merenungi, salam lorong itu kini jadi terang karena ditebari lampu. Dimana aku cari tempatku untuk bercumbu rayu. Kini aku gigit jari. Bye.